Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam min Bulughil Maram karya al-imam al-hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan tiga hadis, ya, yang menunjukkan tentang hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Apakah berbekam membatalkan puasa ataukah tidak? Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya terjadi khilaf, perselisihan tentang masalah ini, hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Sebagian para ulama mereka berpendapat batalnya orang yang berpuasa, ya, jika dia melakukan bekam. Berdasarkan hadis aftarul hajimu wal mahjum, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Namun sebagian para ulama yang lain berpendapat bolehnya berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, dan bahwasannya bekam tidak membatalkan puasa. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, kemudian juga sudah kita sebutkan tentang pendapat yang kuat dalam hal ini, ya, adalah pendapat jumhur, ya, para ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Dan juga ini adalah pendapatnya sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan yang lainnya. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pun pernah mengatakan, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Pembatal puasa itu mimma dakhala, dari perkara-perkara yang masuk, wa laysa mimma kharaj, bukan dari perkara-perkara yang keluar. Sedangkan bekam itu keluar. Nah, mengeluarkan sesuatu dari badannya, itu darahnya. Nah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk yang berpendapat tidak batalnya, naam, orang yang berpuasa ketika melakukan bekam. Nah, dan ini pendapat yang rajih insyaallah, ya. Karena hadis aftarul hajim wal mahjum, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam, hadis ini mansukh, ya, terhapus hukumnya dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana hal ini dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadis aftarul hajim wal mahjum ini terjadi pada Fathu Mekkah, ya. Sedangkan hadis ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa, hadis ini terjadi pada Hajjatul Wada. Nah. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya hadis aftarul hajim wal mahjum mansukh, terhapus hukumnya. Kemudian juga bisa kita ambil faedah dari pembahasan bekam bagi orang yang berpuasa. Juga yang hampir semakna dengan ini adalah fasdu. Fasdu juga demikian. Pendapat yang rajih tidak membatalkan puasa, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya fasdu membatalkan puasa. Nah, namun para ulama yang berpendapat bahwasannya berbekam membatalkan puasa, maka mereka pun mengkiaskan, menyamakan fasdu dengan bekam. Maka mereka yang berpendapat bekam membatalkan puasa, maka juga berpendapat fasdu membatalkan puasa. Namun yang rajih, fasdu tidak membatalkan puasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Pembatal puasa itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Nah. Kemudian juga yang terkait dengan masalah ini adalah na'am ar-ru'af, ar-ru'af, mimisan. Ini kan keluar darah juga, atau dia terluka kena parang misalkan, kena benda tajam sehingga mengucur darahnya tiba-tiba, Nah. Apakah membatalkan puasa? Nah, la, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa li'adami ad-dalil, karena tidak adanya dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan mimisan atau luka kemudian keluar darah banyak kemudian itu membatalkan puasa. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasannya mimisan tidak membatalkan puasa. Demikian pula darah yang keluar dari gigi, misalkan cabut gigi, keluar darah banyak. Ini pun tidak membatalkan puasa. Selama dia apa? Menjaga darah tidak ditelannya. Nah, selama dia menjaganya. Tapi kalau dia menelan sengaja, maka batal puasanya. Nah. Baik. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, mimisan atau keluar darah dari gigi atau keluar darah dari anggota tubuh yang lain tidak membatalkan puasa. Kemudian juga masalah yang terkait dengan hal ini adalah mereka yang mendonorkan darah, diambil darahnya untuk didonorkan ke orang lain. Apakah mengambil darah dari tubuhnya secara sengaja, itu membatalkan puasa? Nah. Masalah ini juga mirip dengan tentang masalah berbekam tadi. Para ulama yang berpendapat batalnya puasa orang yang berbekam, ya, atau para ulama yang berpendapat bahwasanya bekam membatalkan puasa, maka juga berpendapat donor darah juga membatalkan puasa. Nah, dan para ulama yang berpendapat bekam tidak membatalkan puasa, maka juga berpendapat donor darah tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, bahwasannya mendonorkan darah, ya, mengeluarkan darah secara sengaja untuk didonorkan, ini tidak membatalkan puasa karena tidak adanya dalil yang menunjukkan batalnya puasa orang yang mendonorkan darah. Nah, demikian pula sudah berlalu bahwasannya pendapat yang kuat adalah bekam tidak membatalkan puasa. Demikian pula fasdu tidak membatalkan puasa, maka donor darah pun tidak membatalkan puasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Pembatal itu adalah sesuatu yang masuk ke tubuh, bukan sesuatu yang keluar dari tubuh. Nah, baik. Namun dinasehatkan, ya, bagi yang mau melakukan bekam atau fasdu, ya, ataupun donor darah, ya, dianjurkan untuk tidak dilakukan di siang hari atau ketika berpuasa, ya, walaupun bukan merupakan pembatal puasa. Ini demikian karena dikhawatirkan hal tersebut akan menyebabkan dia semakin lemah dan payah dalam menjalani ibadah puasanya. Nah, masih ada waktu malam, ya. Nah, kecuali jika memang harus dilakukan di siang hari. Nah, ya, dia harus mendonorkan darahnya, ya. Misalkan jika dia tidak mendonorkan darahnya, maka orang lain tidak akan tertolong, misalkan, ya. Nah, atau dia termasuk orang yang memiliki kekuatan lebih, ya. Dia bekam, dia fasdu, atau dia mendonorkan darah enggak pengaruh dengan puasanya. Nah, kekuatan tubuhnya lebih, ya, sehingga tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, adapun yang akan kepayahan ketika dia berbekam atau ketika dia fasdu atau ketika dia melakukan donor darah, maka dianjurkan untuk menundanya sampai malam hari atau sampai dia berbuka puasa. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Afum, ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang keberapa? Hmm? 18. Nah, hadis yang ke-18 dari Kitab Siam, ya. Kalau dari awal kita Bulughul Maram sudah hadis ke-600 sekian, ya. Nah, atau 500 sekian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله على آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bercelak, ya, di bulan Ramadan. Wahwa sha'im, sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wa qala Tirmizi, dan al-Imam Tirmizi berkata, la yasih fihi syai'un, tidak ada hadis yang sahih sedikit pun tentang masalah bercelak. Nah, ketika berpuasa. Baik. Wal hadis dhaif, hadis ini lemah. Nah. Dan demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Nah, beliau kadang membawakan hadis-hadis lemah dalam kitabnya Bulughul Maram, kemudian menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis lemah. Nah, agar para pembaca tahu, para thullabul ilm tahu bahwasanya hadis ini lemah. Nah, bahkan Hafidz Ibnu Hajar membawakan ucapannya Tirmidzi, yaitu la yasihu fihi syai'un. Tidak ada hadis yang sahih sedikit pun tentang masalah ini, tentang bercelak di waktu berpuasa. Nah. Dan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini untuk menyinggung tentang hukum bercelak bagi orang yang berpuasa, apakah nah celak membatalkan puasa, ya. Nah, benar ya celak ya bahasanya, hah? Benar, ada bahasa lain bercelak di mata gitu, ya. Bahasa ini ya fusha, bahasa IED celak. Nah, baik. Kalau ada bahasa yang tidak IED diingatkan ya. Apa hukum bercelak bagi orang yang berpuasa? Ikhtalafu. Nah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nah, adalah bolehnya bercelak bagi orang yang berpuasa. Bahwasanya bercelak tidak membatalkan puasa. Nah. Sama saja. Nah. Didapati rasa ya di tenggorokannya atau tidak. Nah. Sama saja didapati rasa, rasa celak tersebut di tenggorokannya atau tidak. Kemudian sebagian para ulama yang lain, ya, mereka berpendapat dibencinya bercelak bagi orang yang berpuasa itu makruh, ya, makruh bercelak bagi orang yang berpuasa. Dan jika sampai ada rasa ya, di tenggorokan ya, dari rasa celak tersebut, nah, ya, mungkin saluran di sini tembus ke tenggorokan ya, walalam. Jika didapati rasa ya di tenggorokan karena sebab celak tersebut ya, maka aftor batal puasanya. Nah. Baik. Ini dua pendapat para ulama dalam masalah hukum bercelak bagi orang yang berpuasa. Mana yang rajih? Mana yang kuat dalam masalah ini? Pendapat yang kuat adalah madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak batalnya bercelak. Tidak batalnya puasa orang yang bercelak. Nah, sama saja dia mendapati rasa di tenggorokannya atau tidak. Ya. Nah, tidak membatalkan puasa. Celak tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya bercelak membatalkan puasa. Nah, jadi jangan sembarangan mengatakan ini pembatal puasa. Ya. Puasamu batal. ya. Nah, tanpa ada landasan dalil. Nah, tanpa ada landasan ad-dalil. Nah. Baik. Dan hukum asal puasa seseorang itu sah. Hukum asal puasanya benar. Kecuali kalau ada dalil yang sahih yang menunjukkan batalnya puasa orang tersebut. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasannya celak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak adanya dalil bahwasannya celak membatalkan puasa. Nah, dan ini pendapat yang kuat, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang semakna atau mirip dengan masalah celak ya, adalah tentang apa ini, obat tetes ya, tentang obat tetes. Misalkan tentang obat tetes hidung. Apakah tetes hidung itu membatalkan puasa ataukah tidak? Juga dalam masalah ini para ulama berselisih. Nah, sebagian berpendapat jika tetes hidung tersebut ya, sampai ke otak ya, atau sampai ke tenggorokan ya, terasa, maka membatalkan puasa. Nah, di sisi lain para ulama yang lain berpendapat tidak membatalkan puasa. Nah, sama saja sampai ke otak ya, atau tidak sampai ke otak. Nah, yang demikian karena telinga itu bukan jalan menuju ke tenggorokan dan juga bukan jalan menuju ke me'dah ataupun lambung. Nah, dan juga karena tidak adanya dalil ya, tidak adanya dalil yang menunjukkan batalnya puasa orang yang melakukan tetes telinga. Nah, baik. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian juga sebelumnya dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, baik, bahwasannya tetes hidung tidak telinga tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, sekarang tetes hidung. Nah, tetes hidung, apakah membatalkan puasa? Nah, juga berselisih para ulama dalam masalah ini. Nah, apakah tetes hidung membatalkan puasa ataukah tidak? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menguatkan pendapat tidak batalnya Nah, puasa orang yang melakukan hal tersebut, ya, kecuali jika naam tetes hidung tersebut sampai ke tenggorokannya. Nah, hukum asalnya tidak batal, ya. Naam, seperti halnya misalkan kita melakukan istinsyak, ya. Batal enggak? Tidak batal, ya. Nah, karena istinsyak naam termasuk perkara yang wajib ketika berwudu karena masuk dalam kategori mencuci wajah. Nah. Baik. Berkumur-kumur juga tidak membatalkan puasa. Selama dia mengeluarkan langsung, ya, air yang dia gunakan untuk berkumur-kumur. Demikian pula istinsyak, memasukkan air ke hidung ketika berwudu, ya, menghirup sedikit kemudian mengeluarkannya. Nah, tidak menyedot dengan keras sehingga masuk ke tenggorokannya, tidak. Ya. Sehingga demikian pula hukum tetes hidung. Ya. Kalau tetes hidung hanya pada sampai pada pertengahan hidung, ya. Nah, dan tidak nyampai ke tenggorokan, ya, maka tidak membatalkan puasa. Nah. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini pun pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balig fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak, ya, memasukkan air ke hidung, ya, ketika berwudu, bersungguh-sungguhlah. Illa, kecuali engkau sedang berpuasa. Maka sedang-sedang, jangan bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh khawatir air bablas masuk ke tenggorokan. Nah, tapi sedang-sedang, sekiranya dihirup sedikit kemudian langsung dikeluarkan. Nah, istinsyak langsung istinsar, itu mengeluarkannya. Nah. Juga yang berkaitan dengan masalah ini adalah tentang hukum masuknya sesuatu, ya, dari jalan dubur. Nah, masuknya sesuatu dari jalan dubur. Misalkan melakukan pengobatan dari jalan dubur. Itu memasukkan obat melalui duburnya. Nah, karena ada beberapa obat yang dia cara pemakaiannya adalah melalui dubur. Baik, apa hukumnya bagi orang yang berpuasa? Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, ikhtalafu fi hadhil masalah. Nah, mereka para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Nah, ya. Madhab Imam Ahmad dan juga madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menunjukkan batalnya melakukan naam atau memasukkan sesuatu lewat duburnya, ya, baik melakukan pengobatan atau yang lainnya. Nah, alasannya karena hal tersebut akan sampai ke lambungnya, ya. Alasannya karena hal tersebut akan sampai ke lambungnya atau ke perutnya. Baik, ini pendapat pertama. Sebagian para ulama yang lain, ya, mereka berpendapat hal tersebut tidak membatalkan puasa. Masukkan obat melalui dubur, ya, tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapatnya atau mazhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat inilah yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Tinggal mana yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'adami wujudid dalil. Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya hal tersebut membatalkan puasa. Baik. Dan juga hal tersebut, ya, tidak terhitung sebagai makna makan, ya, atau minum. Tidak terhitung sebagai makna makan atau minum. Baik. Jika hal tersebut melalui dubur, baik secara bahasa atau secara uruf kebiasaan, ya, atau secara kedokteran, tidak disebut dengan makan, tidak. Seorang memasukkan sesuatu lewat dubur itu tidak dimasukkan atau tidak terhitung penyebutan tidak terhitung dalam kategori makan ataupun minum. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya pembatal itu, ya, adalah sampainya sesuatu ke perut atau ke lambung. Baik. Sehingga semua yang menyebabkan sesuatu sampai ke ususnya misalkan disebut sebagai pembatal puasa. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Maka selama tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan batalnya memasukkan sesuatu lewat dubur, ya, maka kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal sahnya orang yang berpuasa tersebut. Ini hukum asalnya. Baik. Dan seseorang hendaknya tidak berfanatik, ya, kepada mazhab tertentu. Karena mazhabnya mazhab Ahmad, akhirnya dia hanya mengambil mazhab Imam Ahmad saja. Tidak mau melihat mazhab yang lain, tutup mata, ya. Karena mazhabnya mazhab Syafi'i sehingga anti dengan mazhab selain Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang bermazhab Malik anti dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i dan seterusnya. Hendaknya seseorang tidak bersikap demikian. Kenapa? Karena para ulama tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, dan seterusnya, tidak ada yang memerintahkan ikuti madhab saya. Jangan ikuti madhabnya Ahmad sana. Padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Baik. Ya, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak mengatakan jangan ikuti madhabnya Ahmad. Ikuti madhab saya. Ya, enggak ada. Demikian pula Imam Ahmad. Ya, dia tidak mengatakan jangan ikuti madhab guru saya Syafi'i, ikuti mazhab saya. Nah, tidak ada salah seorang ulama pun yang mengajak manusia untuk mengikuti mazhabnya. Nah, mazhab di sini maknanya pendapat ya, pendapat. Semua para ulama termasuk empat imam ini, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya, semuanya memerintahkan ikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kitabullah, ikuti Al-Qur'an dan ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Enggak ada yang mengatakan ikuti saya, ikuti pendapat saya, enggak ada. Nah. Semuanya mengatakan ikuti Al-Qur'an dan hadis. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, jika pendapatku bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tinggalkan pendapatku dan ikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena dahulu bisa jadi salah seorang imam berpendapat demikian karena belum sampai hadis kepadanya, ya. Apa hukum ini misalkan. Maka ulama berijtihad sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Nah, berijtihad dengan suatu pendapat. Nah, namun ternyata dalam masalah ini sudah ada hadisnya, hanya saja belum sampai kepada beliau. Nah, belum sampai kepada beliau rahimahullahu taala sehingga beliau berijtihad dengan pendapat tersebut. Nah, sehingga ketika sampai hadis kepada beliau, beliau pun langsung berubah dari pendapat lama, ya, ke pendapat yang baru yang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga dalam kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, demikian pula kitab-kitab Hambali dan seterusnya, ada penyebutan pendapat lama, pendapat baru, ya. Pendapat lama, pendapat baru. Al-Imam Syafi'i pendapat lamanya seperti ini, pendapat barunya seperti ini dan seterusnya. Nah. Baik. Yang demikian karena mereka mengikuti Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika sampai hadis kepada mereka, langsung berubah. Enggak taklid, enggak fanatik. Oh, dari dulu saya begini. Dari nenek moyang saya begini. Ya. Nah, walaupun datang hadis sahih, jangan. Ya. Nah, hadis sahih akhirnya ditolak. Nah, karena tadi fanatik dengan apa yang telah dia lakukan sejak dahulu. Nah, bahkan sejak nenek moyangnya. Nah, hadis sahih datang, Bukhari Muslim datang ini ditolak. Nah, Allahul musta'an. Ini orang yang muqallid, orang yang membebek buta, orang yang mengikuti person, ya, bukan mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Nah. Baik. Maka ikutilah na'am Al-Qur'an dan hadis. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau sampai keliling dunia dua kali. Mendatangi para ulama ahlul hadis, ya, untuk menimba ilmu hadis. Menimba hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para ulama. Nah, hasil dari keliling dunia dua kali, ya, beliau membukukannya dalam kitab Musnad. Nah, Musnad Ahmad yang berisi ribuan hadis, ya. Nah. Tentunya beliau yang berkeliling dunia dua kali, ya, yang banyak atau lebih banyak meriwayatkan hadis, ya, lebih banyak mendapatkan hadis, tentunya berbeda dengan mereka yang hanya berdiam di negerinya, ya, tidak keluar untuk atau tidak melakukan keliling dunia tadi untuk melakukan atau mencari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan seperti ini. Nah, jika pendapatku menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku. Nah. Baik, dan ikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah para ulama rabbani, para ulama Nah, yang betul-betul mengharapkan wajah Allah. Nah, yang benar-benar mereka berpegang di atas Al-Quran dan hadis. Nah, mereka semua mengajak umat manusia untuk mengikuti Al-Quran dan hadis, bukan untuk mengikuti pendapatnya. Nah, ya, tetapi mereka memerintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Dan tentang masalah memasukkan obat ke dubur, ya, mungkin juga semakna dengan masalah masuknya air ke dubur, ya, apakah membatalkan puasa atau tidak. Jadi kalau berenang kemudian kentut di air, ya biasanya kalau kentut setelahnya masuk air, ya, lewat dubur, apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, batal nggak? Sama hukumnya dengan tadi, memasukkan obat melalui dubur. Nah, ada perselisihan dalam masalah ini. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad berpendapat batal. Nah, dan yang lain, Imam Malik dan para ulama yang lain berpendapat tidak batal. Nah, karena tidak adanya dalil. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena tidak adanya ad-dalil. Dan dalam masalah-masalah fikhiyah tahtaj ila insyirahis sadr. Dalam masalah-masalah fikhiyah butuh dengan banyak-banyak lapang dada, ya. Nah, karena memang banyak khilaf, ya, dalam masalah-masalah fikhiyah. Nah, dan hendaknya seseorang mengikuti yang pendapat yang dilandaskan pada dalil yang kuat. Hendaknya seorang mengikuti pendapat yang berlandaskan pada dalil, yang sahih, yang jelas, sehingga dia akan tenang dalam menjalankan ibadah ketika ada landasan dalilnya. Ketika seorang beribadah hanya landasan katanya dan katanya, maka dia tidak akan tenang dalam menjalani ibadah tersebut, ya. Dia akan terpenuhi dengan keraguan. Benar enggak ini sih? Benar enggak sih? Beda kalau ketika seorang telah membaca dalilnya. Oh, ini ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Oh, ini ada hadisnya dalam Sunan Abu Dawud. Oh, ini ada ayatnya, ya. Sehingga dia akan ibadah dengan tenang, ya. Tenang dan yakin, ya, ketika melakukan ibadah tersebut. Fix inhaler. Sampai ke tenggorokan. Kalau rasa minnya sampai ke tenggorokan, ya, Allahu alam. Seperti tadi pendapat al-Imam siapa tadi? Al-Imam Malik. Kalau hanya di hidung, ya, tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa.